السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فضل الشيخ kita lanjutkan pembahasan muamalat dan sampai kita pada bab waris atau faraid. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: wa tasqutu al-jaddatu bil ummi wal ajdadu bil ab. Hak waris nenek menjadi gugur karena ada ibu dari yang mati, dan hak waris kakek menjadi gugur karena ada ayah. Iya. Setelah kita membahas hak masing-masing atau furud bagian masing-masing, yang dapat sepertiga, seperenam, seperempat, seperdua, ya, ada bab yang selanjutnya jelaskan dari para ulama dengan bab al-hijab wal-hirman, yaitu kemungkinan mereka menjadi tidak dapat sama sekali atau berkurang persentase yang mereka dapatkan dari harta si yang meninggal. Dalam bab hijabul hirman ini, diantaranya adalah tentang siapa? Nenek dan kakek. Nenek dan kakek, hubungannya kepada si yang meninggal adalah nenek melalui ibu, kakek melalui ayah. Bila nenek ada dan ibu ada, hidup pada waktu seseorang cucunya meninggal atau anaknya meninggal, maka si nenek otomatis tidak dapat. Dan begitu juga bila ayah ada, bapak dari ayah ada, maka otomatis kakek tidak dapat. Gugur. Dimaksud dengan gugur di sini adalah tidak dapat warisan sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Terus. Wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'ah. Al-waladu wa waladul ibni wal abu wal jaddu. Dan hak waris saudara seibu menjadi gugur karena ada empat orang. Yang pertama anak, yang kedua cucu dari anak laki-laki, kemudian ketiga ayah, dan keempat kakek. Kemudian sekarang tentang waradul um. Waradul um, saudara dari yang meninggal seibu, dipilahin bapak. Ini saudara seibu ini, kalau ada empat bagian dari ahli waris, dia tidak dapat sama sekali. Empat kelompok dari ahli waris, dia tidak dapat sama sekali. Seseorang wafat, dia meninggalkan ahli warisnya anak. Kemudian ada saudara dia atau saudari dia yang seibu. Saudara, saudari seibu ini tidak dapat. Kenapa? Karena ada anak. Wa waladul ibn, atau ada waladul ibn, seorang wafat dia punya saudara seibu, anak dia sudah meninggal sebelumnya, sebelum yang seorang meninggal ini, tetapi anaknya ini punya anak, berarti cucu dari yang meninggal masih hidup, dia juga ini menghalangi siapa? Saudara seibu. Ya. Terus wa waladul wal abu wal jad, atau ada bapak. Saudara seibu juga enggak dapat. Wal jad, itu juga ada bapak dari bapak. Saudara seibu tidak dapat. Wallah ta'ala alam. Wa yaskutu al-akhu lil-abi wal-ummi ma'a thalatha. Dan hak waris saudara seayah dan seibu menjadi gugur jika ada tiga orang. Al-ibnu. Saya kira cukup sampai sini. InsyaAllah. Baik. Kita terima tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin, para pendengar. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, terkait dengan hak waris saudara seayah dan seibu yang gugur, bagaimana kondisinya, insyaAllah akan kita bahas dan kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin menyampaikan pertanyaan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Dan kita buka untuk sesi tanya-jawab via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo? Iya, taip, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah bab furud atau waris. Kita berikan kesempatan via telepon. Silakan. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Mbak Allah, di Kota Bumi. Di Kota Bumi? Iya. Baik. Lampung. Ahlan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad, mohon maaf, ini keluar dari materi mawaris. Misalnya gini, kami ada satu masalah. Misalnya dalam suatu keluarga, dari orang tua itu ada istilahnya modal. Dikencangkan suaranya, mohon maaf. Ada modal? Iya. Kemudian? Ada modal gitu. Dari orang tua ada modal karena anaknya banyak, supaya tidak timbul iri hati di antara satu anak dengan yang lain untuk meminjam. Nah. Makanya misalnya orang tua itu modal itu di apa istilahnya, seorang anak menantunya misalnya, katakan suami saya mau membeli barang, kemudian dibelikan orang tua saya dengan diangsur dari orang tua kami, sementara yang membeli adalah suami saya. Nah, karena katakanlah transaksi, kalau misalnya dikasihkan uang kan nggak boleh ya Tat ya. Apa Ibu? Misalnya duitnya itu uang yang dari orang tua kami sebagai istri dari suami gitu. Jadi suami itu mau mengkredit dari bapak saya, dari mertua gitu. Iya, mengkredit dari mertua. Kemudian? Dari mertua, tapi karena mertuanya sudah tua, tidak mungkin akan mengadakan transaksi misalnya orang tua kami di lain pulau gitu. Iya, tidak mungkin melaksanakan transaksi, nah, karena di lain pulau kami, ya. Kami gitu boleh nggak, kami sebagai anak kandungnya, kemudian kami bertransaksi dengan suami saya, ya. Kami atas wakil dari orang tua kami gitu, ya. Orang tua mewakilkan ke ibu atau tidak? Ya, nanti orang tua mewakilkan kepada anak kandung, kemudian kami transaksi kepada suami saya gitu, Iya. Baik, mafhum saya. Ya, boleh nggak itu, Tad? Baik, itu saja pertanyaan umum. Iya. Ya, itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan. Akad sekarang pertanyaannya, bolehkah orang tua mewakilkan kepada anak perempuannya, lalu anak perempuan ini membuat akad dengan jual belikah atau apakah dengan si suaminya? Boleh. Karena akad jual beli tidak ada syarat sahnya harus dengan non istri atau suami atau anak atau orang tua. Boleh. Ya Allah ya barik fikum. Baik, jazakallah khair, demikian ibu yang ada di Lampung, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Tafadhol. Baik, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah. Dan kita masih terima via telepon terlebih dahulu sebelum kami akan dari pesan singkat. Halo. Halo. Saya punya. Assalamualaikum ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, di mana? dengan Nanda sini. Di mana Umu? Di Kalimantan, di Sulawesi. Baik, silakan. Saya punya bapak meninggalkan sebuah rumah. Jika rumah itu saya jual, bagaimana pembagian ibu saya dengan saya? Saya anak tunggal. Ahli warisnya siapa ibu? Ya, ada istri masih hidup. Halo? Ya, maksudnya masih hidup ibu saya dengan saya. Iya, ya, kemudian satu anak perempuan, anak laki-laki nggak ada? Nggak ada, hanya saya sendiri. Anak laki-laki nggak ada? Nggak ada, hanya saya sendiri itu nggak. Ah, ya, tahu. Saudara bapak ada? Saudara bapak tidak ada juga, tunggal bapak. Bapak tunggal, hanya ada paman dari bapak? Paman dari bapak, ya. Paman dari bapak, ya tidak ada, sudah pada meninggal semua. Sudah pada meninggal semua. Anak paman dari bapak? Ada. Anak paman ada, ya. Ya. Ya, maka dibagi hartanya ibu. Istri beliau mendapat seperdelapan. Ibu saya maksudnya? Ya, tentu. Anak perempuan satu kan ya? Ya. Ibu dapat setengah dari harta tadi. Ibu saya seperdelapan. Tinggal sisanya 3/8, iya kan? Ibu, ya, 3/8 ini untuk anak dari saudara beliau. Anak laki-laki dan perempuan dibagi 1/2. Oh, jadi kejelasannya ibu saya 1/8, saya setengah. Ya. Anunya paman. Bukan saya. Ibu 1/2 ibu. Ibu 1/2. Seperdua dari keseluruhan harta, artinya setengah dari keseluruhan harta itu ibu. Iya. Makasih ya. Allah barik. Wa jazakallahu khair ya Umu, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Demikian jawaban disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga di via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Wahyu di Kalimantan. Silakan, Pak Wahyu, silakan. Ini Ustaz, ini kan seorang ibu. Apa? Suaminya sudah ada seorang ibu. Terus? Suaminya sudah meninggal. Ya. Kemudian dia punya 2 orang anak. Laki-laki perempuan apa anaknya? Anak pertama laki, anak kedua perempuan. Terus belum hartanya dibagi, anak si perempuan meninggal. Anak laki-laki dan anak perempuan, satu-satu anaknya ya. Kemudian? Yang meninggal perempuan, ibu-ibu. Yang meninggal perempuan. Ya, suaminya sudah meninggal duluan atau masih ada? Suaminya yang meninggal, anak perempuannya. Anak perempuan si ibu ini, suaminya masih ada. Sebentar, yang meninggal laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Suaminya meninggal, bukan bapak dari awal? Ada seorang ibu, suaminya meninggal demikian? Baik, jadi yang meninggal laki-laki, bapaknya ya? Meninggalkan istri? Istri masih hidup? Enggak, ini seorang anak. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustaz. Cucu ini kan, ibunya kan meninggal. Saya ambil dari yang cucu ini ya, Ustaz ya. Dari awal bapak, dari yang pertama, dari bapaknya atau dari suami istrinya? Suaminya, ibu ini suaminya meninggal. Baik. Jadi dia kan punya harta, jadi dia punya 2 anak, anaknya satu. Berarti yang kita. Ahli waris adalah istri satu. Terus? Meninggal. Dia punya anak perempuan. Anak dari bapak yang meninggal tadi perempuan berapa? Satu perempuan, anaknya yang perempuan tadi yang meninggal, anaknya satu perempuan. Anak laki-laki ada? Tidak ada, cuma satu anaknya. Istri cuma satu juga. Terus? Apakah anak yang meninggal ini dapat warisan dari ibunya yang meninggal? Istri tadi meninggal lagi. Sebelum ibunya meninggalkan anak ini kan harta belum dibagikan oleh neneknya si cucunya apa tuh cucunya ini dapat harta warisan dari ibunya yang meninggal sebelum hartanya dibagikan. Mafhum Ustaz? Mafhum Ustaz? Baik, ya. Pertanyaannya Bapak? Jadi pertanyaannya, apakah cucu ini yang ibunya meninggal dari yang meninggal sebelum harta dibagikan, ya. Apakah cucu yang perempuan ini dapat warisan dari ibunya yang meninggal? Nah. Cucu ini masih hidup sebelum si nenek meninggal. Neneknya masih ada, tapi harta waktu ibunya meninggal harta belum dibagikan. Belum sempat dibagikan harta warisannya. Ke anak perempuannya dapat. Anak perempuannya bagi sudah dapat. Dapat. Gimana Ustaz? Dapat. Dapat. Dapatnya mohon dijelaskan Ustaz ya. Dapat maksudnya bagian seberapa, seperberapa gitu. Anak perempuan dapat satu orang dia atau berapa orang? Anak perempuannya satu orang. Dapat setengah dari keseluruhan harta yang ditinggal oleh si ibu. Walaupun ibunya mendapat harta sebelum dibagikan oleh, walaupun ibunya meninggal sebelum dibagikan dibagikan harta oleh orang tua ibunya. Iya. Oh. Iya. Demikian Bapak bisa difahami. Oh, iya. Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Ustaz, jadi cucunya ini dapat setengah dari keseluruhan harta ibunya atau gimana? Betul, setengah dari keseluruhan harta ibunya. Setengah dari harta ibunya. Jika anak wahidatan falah nisf. Jika anak perempuan satu orang, dia dapatkan setengah harta kata Allah. Oh, setengah dari harta ibunya. Iya. Ah, iya. Demikian Bapak, bisa difahami? Ya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Kami berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Adlan dari Matraman. Pak Adlan, silakan. Ada suami istri. Mereka tidak punya anak. Kemudian istri meninggal. Gak berapa lama kemudian suami menikah kembali. Gak berapa lama kemudian suami meninggal. Ketika istri pertama meninggal tidak ada pembagian waris. Si istri memiliki saudara laki-laki satu, saudara perempuan satu. Len, si istrinya punya harta atau tidak? Ketika mereka hidup, mereka sama-sama mencari. Berarti punya harta. Berarti punya harta. Hah. Kemudian, ketika meninggal suami, suami itu punya dua saudara laki-laki, dua saudara perempuan. Yang pertama dibagi waris adalah istri ini karena dia ada punya harta kan? Ya. Sudah dibagi atau belum? Belum. Dibagi secepatnya. Seperti apa Ustaz pembagiannya? Pembagiannya adalah seorang wanita ini punya suami. Suami mereka tidak punya anak. Suami dapat berapa kalau tidak punya anak? Setengah. Hai, masya Allah. Ikutin Pak Zainya. Suami setengah. Terus istri ini punya orang tua? Sudah meninggal. Sudah meninggal sebelum pembagian tersebut. Iya, semua sudah meninggal. Tinggal Pak. Saudara laki-laki satu, saudara perempuan satu. Saudara laki-laki satu, saudara perempuan satu. Perempuan satu. Ya, maka setengah untuk suami. Sisanya setengah ini dibagi tiga. 2/3 untuk saudara laki-laki, 1/3 untuk saudari perempuan. Iya. Selesai? Selesai. Ya. Kemudian, setelah itu yang hak suami dari istri ini yang setengah ini itu dibagikan kepada istri selanjutnya. Yang menjadi ahli waris suami? kan ada dua laki-laki, dua saudara laki-laki dan ketika suami meninggal dia beristri lagi kan ya? Ya. Berarti ada istri. Ya. Istri dapat seper seperempat. Seperempat. Seperenam dari mana? Seperempat. Seperempat karena tidak ada anak suaminya kan ya? Ya. Ah, seperempat. Sisanya si suami yang meninggal ini punya bapak ibu atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Punya saudara-saudari? Punya. Nah, dibagi dengan perbandingan 2 banding 1 untuk saudara laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. 2 ya. Bagian laki-laki, 1 bagian untuk saudari perempuan. Jadi pembagian seperti itu. Kalau misalnya anak-anak dari saudara suami yang sudah meninggal itu tidak mendapat ya, Ustaz? Anak-anak dari suami meninggal? Dari saudara laki-laki, saudara perempuan suami yang meninggal ini kan sudah. Kalau meninggal. Masih ada saudara laki-laki, anak-anak dari saudara laki-laki nggak dapat. Oh, terlindung ya. Hmm, terhalangi. Terhalangi. Iya, terima kasih Ustaz. Allahu barik fiik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Adlin. Barakallahu fiik. Kami angkat hanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdullah di Jambi, Ustaz. Iya. Ustaz, ada seseorang, dia meminjam uang di bank dan sekarang ada dia menunggak 3 bulan. Dia meminta bantuan ke kami untuk meminjamkan uang agar bisa membayar tunggakan tersebut. Apakah kita boleh memberikan pinjaman tersebut, Ustaz? Dan apakah ini termasuk membantu dalam perkara riba? Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Perkara riba yang dilakukan oleh yang minjam tadi, sekarang lihat kondisinya dia. Bila dia bertobat kepada Allah dan mengatakan, saya tahu itu riba dan dulu karena begini-begini saya terlanjur melakukannya, atau mungkin tidak tahu dia itu adalah riba. Lalu sekarang dia mengatakan saya ingin bertobat kepada Allah, ingin membayarnya dan bunganya pun ingin saya bayar sekalian agar biar lepas keterkaitan saya dengan lembaga tersebut. Boleh karena dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat maka jangan diberikan bantuan untuk dia melakukan ribanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair dengan demikian Bapak Abdullah di Jambi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bekerja di sebuah pabrik, di sebuah perusahaan yang menjual, yang suka menjual limbah. Dan atasan saya suka memberikan hasil dari penjualan tersebut. Apakah halal uang yang saya terima? Limbah tersebut bila berguna dan yang dia jual atau yang mau beli itu ada gunanya bagi dia kan? Nah. Kok asalnya boleh? Kecuali dalam mazhab Syafi'i yang melarang menjual sesuatu yang tidak bermanfaat, mereka mengatakan di antara tinja. Tapi kalau dia berguna boleh dijual belikan seperti kondisi sekarang. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallah khair. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdullah di Batam. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita memiliki sebuah toko yang menjual makanan atau roti, berbagai macam roti, namun kami juga menyediakan atau disediakan juga kue ulang tahun, Ustaz? Bagaimana hukum penjualannya? Jazakallahu khair. Hitung yang penjualan dari kue ulang tahun ini tidak halal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Acara ulang tahun jelas perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa bid'ah yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membantu lancarnya acara ini dengan menjual kue khusus buat perbuatan tersebut diharamkan hasil keuntungan penjualannya. Wallahu ta'ala alam. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau sudah terlanjur untuk mendaftarkan haji dana talangan pada tahun 2011 dan sudah lunas dan insyaallah akan berangkat tahun 2020, Ustaz? Bagaimana kalau hukum? Sudah lunas, tinggal Anda bertobat kepada Allah bahwa itu adalah dosa dan mengandung unsur riba dan tidak Anda mengetahui hukumnya dahulu, sekarang sudah selesai dan tinggal berangkat haji, memintalah kepada Allah agar haji Anda menjadi haji yang mabrur. Allah barik fiik. Nice. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih juga terkait dengan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk di antara kemampuan ketika kami bisa mencicil untuk melaksanakan ibadah haji walaupun dalam jangka waktu yang lama, Ustaz? Atau kami tunggu sampai terkumpul secara penuh? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Mencicil kalau di sana tidak ada unsur riba, seperti yang ada dalam produk apa tadi? Dana talangan haji. Dana talangan haji boleh. Tapi kalau dana talangan haji mengandung unsur riba dan diharamkan, dan ini saya jelaskan dengan rinci dalam buku saya Harta Haram Amalat Kontemporer. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, Allah Maha baik kepada kita dan Maha menyayangi kita. Oleh karena itu, Dia hanya mewajibkan haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah, wajib bagi manusia dan hak menjadi Allah bagi hamba-hambanya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu di sini ditafsirkan oleh seluruh para ulama dengan ada taqah, kekuatan dalam bidang maliyah wal badaniyah. Mampu secara harta dan mampu secara finansial. Itu dalam bentuk ONH, ongkos naik haji. Bila Anda tidak mampu, oh saya mampu Ustaz, tapi saya nyicil. Ini berarti tidak mampu pada waktu itu. Tidak mampu, tidak ada kewajiban melakukan ibadah haji, dan mintalah kepada Allah agar dibukakan pintu ibadah dengan cara yang lain. Allah yang barik fikum. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian jawaban pertanyaan dari apa yang disampaikan. Dari pesan singkat, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Saya mendapat hibah berupa tanah dari nenek sebelum meninggal, Ustaz. Dan setelah nenek meninggal, hibah tanah itu diambil kembali oleh anak laki-laki dari nenek saya tersebut. Pertanyaannya, apakah saya sebagai cucu punya hak waris dari hibah tanah yang diberikan nenek? Allah barik fiik. Kalau yang bertanya, bila hibah sebelum meninggal sudah diserahkan dan tidak ada tanda-tanda bahwa hibah itu karena dia akan meninggal, karena hibah pada saat meninggal tidak sah. Artinya dokter menyatakan bahwa pasien ini sudah diperkirakan wafat sekian hari lagi, sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa di bantu melalui medis. Pada waktu itu dia berhibah. Ini tidak sah hibahnya. Kalau kondisinya sakit. Kalau kondisinya sakit biasa, ya walaupun dia nenek, tapi sakit biasa dan sering sakit seperti itu, lalu dia menghibahkan, ini tidak ada hak bagi ahli waris yang lain untuk menghalanginya. Allahu barik fikum. Dan kalau diambil oleh anak laki-lakinya, apakah sebuah kezaliman dari anak laki-laki tersebut? Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang ada di Bogor, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kemudahan. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 021-823-6543. Iya, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Patri di Timur Leste. Pak Patri di Timur Leste, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini masalah penjualan baju yang syar'i tentang wanita yang bertabarut. Apa gimana Ustaz? Penjualan baju syar'i kepada wanita yang bertabarut, begitu Bapak? Iya. Iya, yang sekarang kan motif penjualannya tuh kayak pakaiannya yang motifnya bunga-bunga terus. Nah. Tapi bercadar gitu. Oh, baik, baik. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Ya, saya. Baik, jazakallahu khair. Kita akan sampai jawabannya. Barakallahu fiik, Pak Tri. Silakan. Bila pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai untuk keluar rumah, biasanya kan ada pakaian khusus keluar rumah, ada yang pakai di rumah. Ya. Kalau pakaian di rumah tidak ada masalah dan tidak mengandung tabarruj. Walaupun pakai bunga-bunga segala macam. Tapi bila pakaian tersebut digunakan untuk keluar rumah, wallahu ta'ala alam, ya ini masuk bagian dari tabarruj dan tidak halal bagi Anda untuk menjual belikannya. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di belakang Bapak Patri. Silakan ya, 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Cikarang, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya telah meninggal, lalu mempunyai anak laki-laki dua. Ibu saya. Ini dua anak laki-laki masih hidup? Masih hidup, saya salah satunya. Iya, masya Allah, tabarakallah. Istri beliau masih ada? Ibunya, ibu saya sudah meninggal. Sebelum bapak? Iya, sebelum bapak. Lalu bapak saya menikah lagi dan tidak punya anak. Ibu saya yang baru ini. Tidak punya anak, tapi istri keduanya ini hidup pada waktu bapak meninggal. Iya, hidup, Ustaz. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana pembagian harta warisnya? Lalu pas bapak saya meninggal, saya baru tahu ternyata bapak saya pernah menikah yang pertama kali, lalu mempunyai dua orang putri dan masih hidup. Istri yang pertama yang sudah diceraikan masih hidup juga. Itu bagaimana pembagian, Ustaz? Ya, istri pertama yang dua putri, yang ibu dari dua putri tadi tidak dapat. Tidak dapat. Okay. Ya. Istri yang sekarang yang ketiga berarti kan ya? Iya. Dia dapat 1/8. 1/8. 7/8-nya dibagi untuk dua laki-laki dan dua anak perempuan dari istri pertama. Dua laki-laki kan Anda kan ya, dan saudara Anda, kemudian dua anak perempuan dari istri pertamanya. Iya. Ya. Dengan pembagian 2:1, itu anak laki-laki dua bagian. 2 × 2 jadi 4, tambah dengan 2, 6. Artinya 7/8 dibagi 6. Bagi 6. Anak laki-laki dapat 2/8, 2/7, 2/8. Ya. Iya. Kemudian anak perempuan dapat 2 anak laki-laki. Hah? Kan 4. Ya. 2 anak perempuan 2/6, 1/6. Perempuan 1/6, 1/6, laki-laki 2/6, 2/6. Oh, habis. Oke. Ya Allah barik fikum. Jadi anak laki-laki 2/6, 2, anak perempuannya 1/6, 1/6 gitu, Ustaz. Ya, betul. Oke, coba nanti. Oke, itu aja, Ustaz, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Fi sat. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, mungkin pertanyaan dari pendengar kita merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang dalam kepada kita dalam memahami syariatnya, terutama dalam permasalahan fawaid ini. Karena Rasulullah telah mengingatkan dengan ucapan beliau, ta'lamul fara'idha fa innaha awwalu 'ilmin yunsa. Pelajarilah ilmu fawaid ini. Dan semuanya ada nas dalam Al-Quran. Hanya sedikit ijtihad para ulama berbeda dengan ilmu fikih yang lain. Kata Rasulullah, pelajarilah ilmu faraid. Karena dia merupakan ilmu yang paling pertama dilupakan oleh kaum muslimin. Wabillahi taufiq.